ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, Ciamis dan sekitarnya. Para pendengar Radio Best FM di Sorotigo dan sekitarnya, radio kita di Cirebon sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dan juga dimanapun Anda berada. Serta para pemirsa UV TV dan Roja TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan kita yang terakhir, kita telah mempelajari tentang kandungan global dari surat Al-Ghasyiyah. Sebagaimana yang telah kita janjikan, mulai pertemuan hari ini dan seterusnya kita akan mengupas masing-masing ayat yang dikandung di dalam surat Al-Ghasyiyah dan kita awali dengan ayat yang pertama yang berbunyi Hal ataka hadithul ghasyiyah. Terjemahannya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Apa? Sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Allah subhanahu wa ta'ala mengawali surat Al-Ghasyiyah dengan sebuah pertanyaan. Sudahkah sampai kepadamu? Kata sebagian ulama, pertanyaan ini ada maksudnya. Ada maksud. Pertanyaan itu dalam rangka untuk menarik perhatian. Untuk apa? Menarik perhatian. Menarik perhatian orang yang diajak bicara. Karena ketika kita ngobrol dengan orang lain, belum tentu orang yang kita ajak ngobrol itu berada dengan kita. Apanya? Pikirannya. Walaupun fisiknya bersama dengan kita. Mungkin gak orang bersama kita fisiknya, tapi pikirannya kemana-mana mungkin? Contohnya, ya mungkin jenengan sekarang. Mungkin. Awake nang masjid. Pikirane yo macam-macam. Ana sing nang sawah, ana sing ngalun-alun. Maka ketika diajak bicara kan perlu konsen. Perlu konsen, konsentrasi. Salah satu cara untuk mendatangkan konsentrasi, untuk menyedot perhatian adalah dengan pertanyaan. Ya. Supaya nanti saat disampaikan kepada yang diajak bicara, poin-poin yang akan disampaikan, saat disampaikan itu yang diajak bicara dia sudah konsentrasi dengan apa yang akan disampaikan. Sehingga maksimal. Tujuan dari pembelajaran itu maksimal. Ini bisa dicontoh oleh Bapak Ibu Guru. Bisa dicontoh oleh Bapak Ibu Guru. Yang peduli. Yang peduli muridnya paham. Karena ada sebagian Bapak Ibu Guru itu yang gak peduli. Paham rap paham, sing penting ngajar. Sing penting kurikulumnya rampung. Itu bagi yang gak peduli. Bagi yang mereka peduli, maka dia akan berpikir bagaimana caranya supaya siswa saya ini bisa memperhatikan. Nah, salah satu metode yang diajarkan dalam Al-Quran adalah dengan tanya jawab. Melontarkan pertanyaan. Contohnya ayat ini. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Apakah sudah sampai kepadamu berita tentang al-ghasyiyah? Al-ghasyiyah ini nanti kita akan jelaskan hari kiamat. Itu belum diketahui detailnya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga oleh orang-orang yang didakwahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu. Siapa yang didakwahi? Orang-orang Arab, terutama suku Quraisy. Mereka belum tahu tentang detailnya. Karena kejadian hari kiamat ini penting, maka perlu disedot dulu perhatiannya dengan cara melontarkan pertanyaan. Hal ataka hadithul ghasyiyah? Sudahkah sampai kepadamu berita tentang al-ghasyiyah? Apa itu al-ghasyiyah? Apa itu al-ghasyiyah? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam menafsirkan arti dari al-ghasyiyah. Akan tetapi mayoritas ulama, kebanyakan ulama, mereka menerangkan bahwa al-ghasyiyah itu adalah hari kiamat. Al-ghasyiyah adalah hari kiamat. Berarti hal ataka hadithul ghasyiyah, artinya sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Hari kiamat adalah sebuah kejadian besar. Besar apa kecil? Besar. Bahkan sangat besar sekali. Biasanya kejadian yang besar itu akan dibicarakan dengan sering. Akan sering dibicarakan. Makanya kalau kita buka dalam Al-Quran, kita akan temukan banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang hari kiamat. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjuluki hari kiamat ini dengan sekian banyak nama. Sampai-sampai sebagian ulama seperti Imam Ibnu Katsir rahimahullah berusaha untuk mengumpulkan nama-nama hari kiamat, ternyata lebih dari 80 nama. Selama ini kita tahunya cuma hari kiamat gitu saja. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya itu memaparkan bahwa hari kiamat ini punya banyak nama. Bahkan tadi berapa tadi? Lebih dari 80 nama. Ini menunjukkan bahwa hari kiamat adalah merupakan sebuah kejadian yang dahsyat. Contoh misalnya, Hari kiamat itu nama lainnya Yaumuddin. Napa? Yaumuddin. Allah sebutkan itu dalam surat Al-Fatihah. Apa pada kelalen? Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Surat Al-Fatihah ayat 4. Allah adalah pemilik, Allah adalah raja hari pembalasan. Jadi hari kiamat itu dinamai juga dengan hari pembalasan, karena saat itu apa yang kita kerjakan akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat lain, Allah subhanahu wa ta'ala menamai hari kiamat dengan Yaumul Hasrah. Apa? Yaumul Hasrah. Hasrah itu artinya penyesalan. Hari penyesalan. Allah sebutkan itu dalam surat Maryam ayat 39. Wa anzirhum yaumal hasrah. Berilah peringatan kepada mereka tentang adanya hari penyesalan. Kenapa dinamakan hari penyesalan? Karena saat itu banyak orang menyesal. Bahkan sampai orang yang rajin ibadah pun, banyak di antara mereka yang menyesal. Kenapa? Tidak lebih rajin. Kalau seandainya orang yang rajin ibadah saja menyesal, apalagi yang tidak beribadah. Orang yang rajin beribadah saja mereka, ya Allah, kenapa kok kami dahulu tidak lebih maksimal lagi dalam beribadah? Yang ngajinya cuma satu juz sehari. Satu juz sehari itu cuma atau banyak? Yang ngajinya cuma satu juz sehari rutin saja, pada hari kiamat dia akan, kenapa kok cuma satu juz? Apalagi yang cuma baca satu halaman per hari. Apalagi yang tidak satu halaman pun, bahkan Qur'ane kelalen, nengendi gule ngeprukake. Yang dia ingat dahulu, Quran itu sudah dia berikan kepada istrinya sebagai mahar pernikahan, seperangkat alat sholat tunai, tidak pernah dibaca seterusnya. Bagaimana penyesalan orang-orang yang seperti ini? Dan bagaimana penyesalan orang yang tidak bisa baca Quran sampai matinya? Lebih menyesal lagi. Makanya dinamakan Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Dan juga hari kiamat dinamakan Yaumul Hisab. Apa? Yaumul Hisab. Hisab itu artinya penghitungan atau perhitungan. Apa yang dihitung? Amal. Itu Allah sebutkan di dalam surat Sad ayat 53. Surat apa? Sad ayat 53. Allah sebutkan hadza ma tu'aduna liyaumil hisab. Inilah apa yang sudah dijanjikan kepada kalian berupa hari penghitungan atau hari perhitungan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sudah mewanti-wanti, sudah mengingatkan bahwa nanti akan ada penghitungan. Jangan dipikir bahwa apa yang kalian kerjakan itu tidak dihitung, tidak dicatat. Nanti akan dihitung, akan ditimbang antara dosa yang dikerjakan dengan amal soleh yang dikerjakan, lebih berat mana, dihitung lebih banyak mana. Yaumul hisab. Ada juga nama hari kiamat Al-Waqi'ah. Apa? Al-Waqi'ah. Di mana Allah sebutkan itu? Dalam surat Al-Waqi'ah. Ayat pertama, idza waqa'atil waqi'ah. Apabila telah terjadi Al-Waqi'ah. Ada juga ayat yang pernah kita kaji tafsirnya, yaitu Al-Qari'ah. Itu dalam surat Al-Qari'ah ayat yang pertama. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Setiap nama itu mengandung makna. Misalnya Al-Qari'ah. Ini ditafsirkan oleh sebagian ulama, Al-Qari'ah itu artinya suara keras yang mengerikan. Apa? Suara keras yang mengerikan. Mengerikan, mengagetkan, menggetarkan hati setiap orang yang mendengarnya. Itu Al-Qari'ah. Suara apa itu? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Al-Qari'ah itulah suara sangkakala. Jadi suara sangkakala ketika ditiupkan itu sangat keras sekali dan membuat hati manusia itu menjadi gentar, menjadi takut. Ya. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan suara itu adalah suara benturan antara benda-benda yang ada di langit dengan benda-benda yang ada di bumi. Terjadi benturan hebat antara benda-benda besar tadi sehingga menimbulkan suara menggelegar yang mengerikan. Dan masih banyak yang lainnya, nama-nama dari surat, nama-nama dari hari kiamat. Fa idza ja'atis shakhah. Kemudian fa idza ja'atit tammatul kubra. Masih banyak. Nama-nama hari kiamat banyak. Salah satunya adalah al-ghasyiyah. Apa arti dari al-ghasyiyah? Kata para ulama, al-ghasyiyah itu mengandung makna meliputi dan menyeluruh. Mengandung makna apa? Meliputi dan menyeluruh. Maksudnya bagaimana? Bahwa kejadian hari kiamat akan mengenai seluruh manusia. Kejadian hari kiamat akan mengenai seluruh manusia. Kejadian ini meliputi mereka. Artinya mereka semua akan mengalaminya dan merasakan kedahsyatan hari kiamat tersebut. Kalau kita katakan semua, berarti tidak ada yang terlewat. Manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir. Mau laki-laki, mau perempuan. Mau tua, mau muda. Mau yang kulitnya hitam, mau yang kulitnya putih. Mau suku Jawa, suku Sunda, orang Afrika, orang Asia. Semuanya akan mengalami kejadian tersebut. Mau pejabat, mau rakyat jelata, mau orang kaya, mau orang miskin, semuanya akan mengalami hari kiamat. Karena hari kiamat adalah al-ghasyiyah. Apa tadi al-ghasyiyah? Meliputi dan menyeluruh. Sehingga siapapun manusia, maka dia akan merasakan kejadian hari kiamat itu. Dan kalau kita baca ayat-ayat dalam Al-Quran, kita akan temukan bahwa memang hari kiamat itu disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan dialami kedahsyatannya oleh seluruh manusia. Saya akan bawakan beberapa contoh ayat. Saya tadi sudah sampaikan bahwa Al-Quran itu sering, ya, bahkan penuh cerita tentang hari kiamat. Kita akan ambil beberapa sampel. Misalnya, dalam surat Al-Isra ayat 13 sampai 14. Surat apa? Al-Isra ayat 13 sampai 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulla insanin, wa kulla insanin, artinya setiap insan. Setiap insan berarti kan seluruh manusia, siapapun yang namanya insan. Jenengan insan apa mboten? Mboten Pak, kula Eko. Maksudnya jenengan kan manusia, walaupun namanya apapun kita semuanya manusia. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi. Setiap manusia akan kami kalungkan di lehernya catatan amal perbuatannya. Setiap manusia akan kami kalungkan catatan perbuatan amalnya, catatan kebaikan dan keburukannya di lehernya. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan kami akan keluarkan buku tersebut pada hari kiamat dalam keadaan terbuka. Semua bisa melihat apa yang baik, apa yang buruk, apa yang kita sembunyikan, apa yang selama ini berusaha kita tutup-tutupi. Nanti pada hari kiamat semuanya akan terbuka. Yang pura-pura soleh, yang pura-pura alim, semuanya akan terbongkar pada hari kiamat. Kemudian Allah berfirman, iqra kitabaka, baca bukumu itu. Lihat sendiri itu isi dari apa yang tercatat di dalamnya. Kafa binafsikal yawma alayka hasiba. Cukup engkau sendiri yang akan menjadi saksi, akan menghisab, akan menghitung amalan yang engkau dahulu kerjakan. Maksudnya, kamu gak perlu capek-capek nanya kepada orang lain. Kamu sendiri sudah tahu apa yang kamu kerjakan, karena buku tersebut sudah dibuka. Dan detil yang kecil, yang besar. Sehingga manusia pada hari kiamat akan berkata, mali hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini buku apa ini? Yang kecil, yang besar, semuanya tertulis dengan rapi di situ. Tidak ada sedikit pun, tidak ada secuil pun yang terlewat. Mau omongan, mau perbuatan, mau yang kelihatan oleh orang lain, mau yang disembunyikan, semuanya tertulis rapi. Tidak ada yang luput lewat sedikit pun. Dan ini akan dialami oleh seluruh manusia. Makanya tadi di awal dikatakan, wa kulla insanin, setiap insan, semua manusia. Makanya hari kiamat dinamakan Al-Ghashiyah. Ini contoh ayat. Ayat yang lain dalam Al-Quran, surat Maryam, ayat 93 sampai 95. Surat apa? Maryam ayat 93 sampai 95. Allah Subhanahu wa taala berfirman, in kullu man fis samawati wal ard. Setiap yang hidup di langit dan di bumi. Berarti ini mencakup semuanya atau tidak? Semuanya. Ada enggak di antara kita yang enggak hidup di langit? Yang enggak hidup di bumi? Semuanya. Mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir sebelum hari kiamat, semuanya hidup di muka bumi. Allah katakan, in kullu man fis samawati wal ard. Setiap yang berada di langit dan di bumi, illa atir rahmani abda. Semuanya akan datang menemui Allah sebagai seorang hamba. Sebagai seorang hamba. Tidak ada yang datang sebagai seorang raja, sebagai seorang pejabat, sebagai seorang atasan, sebagai seorang majikan, sebagai seorang komandan, sebagai seorang pemimpin. Tidak, semuanya datang dalam keadaan sebagai seorang hamba. Hambanya siapa? Hambanya Allah. Sama semuanya kita nanti pada hari kiamat. Kemudian Allah lanjutkan, laqad ahsahum wa addahum adda. Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui dan mencatat dengan teliti setiap apa yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini. Maka kita enggak bisa kabur. Kita enggak bisa sembunyi. Semua dari kita nanti akan menghadap kepada Allah tanpa terkecuali. Lalu Allah tutup, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan semuanya akan menghadap kepada Allah sendirian. Maksudnya kita masing-masing akan menghadap kepada Allah sendiri-sendiri, tidak ada yang menemani. Jangan dipikir kalau kita ini seorang panglima yang punya pasukan. Nanti kita hari kiamat itu akan ditemani sama pasukan. Enggak. Jangan dipikir kalau kita ini kiai atau ustaz yang punya jamaah. Nanti pada hari kiamat akan ditemani sama jamaahnya. Jangan dipikir kalau kita punya anak banyak. Nanti pada hari kiamat akan ditemani oleh anak-anak kita. Jangan dipikir kalau kita ini bos yang punya karyawan banyak, nanti pada hari kiamat kita akan ditemani oleh karyawan kita. Jangan dipikir kalau kita ini rektor yang punya ribuan mahasiswa, nanti pada hari kiamat akan ditemani oleh mahasiswa kita. Tidak. Masing-masing dari kita akan menghadap kepada Allah sendirian. Bahkan enggak peduli dengan orang lain. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari kiamat nanti, masing-masing dari kita, yafirrul mar'u min akhihi, akan meninggalkan. Bahkan di situ dikatakan yafirru, lari. Meninggalkan saudaranya, kakaknya, adiknya, semuanya akan ditinggalkan. Wa ummihi wa abi. Dia akan tinggalkan, akan abaikan ibunya dan ayahnya. Ibunya yang selama ini dia sayangi, ayahnya yang selama ini dia hormati, akan dia tinggalkan. Terus wa sahibatihi wa bani. Sampai istrinya, pasangannya, dan anak-anaknya pun akan dia tinggalkan. Sesayang apapun kita kepada istri kita, sesayang apapun kita kepada anak-anak kita, semuanya akan kita tinggalkan. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Karena masing-masing dari kita punya urusan yang penting yang membuat kita lupa dengan orang lain. Masing-masing dari kita memikirkan nasib kita ini mau kemana, mau ke surga atau ke akhirat. Itu sudah cukup untuk membuat kita lupa dengan manusia-manusia yang kita sayangi, manusia-manusia yang kita hormati, manusia-manusia yang kita segani. Semuanya kita lupakan. Sehingga Allah katakan tadi dalam Al-Quran, wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Semuanya akan datang menghadap kepada Allah sendirian. Maka jangan dipikir kalau kita ketika hidup di dunia punya bodyguard, punya pengawal, Nanti hari kiamat bodyguard-bodyguard tadi akan setia kepada kita. Bodyguard-bodyguard tadi juga bingung mikirin dirinya sendiri. Ngapain mikirin? Bose. Ya. Gak peduli mereka. Jangankan sama bosnya, anaknya saja ditinggalkan. Kira-kira lebih setia mana? Seseorang kepada bosnya atau kepada anaknya? Anaknya. Darah dagingnya. Sehingga ada sebagian ulama yang mengatakan urutan tadi, saudara akan ditinggalkan, kemudian ayah, ibu, istri, anak. Itu kata sebagian ulama, urutannya itu dari yang dekat sampai yang paling dekat. Saudara dekat atau tidak? Dekat. Lebih dekat mana saudara dengan orang tua? Orang tua. Orang tua dekat atau tidak? Dekat. Lebih dekat mana? Istri sama orang tua? Istri. Istri dekat atau tidak? Dekat. Lebih dekat mana antara istri sama anak? Anak. Sehingga banyak orang tidak tega ketika melihat anaknya disakiti, lebih sakit hatinya dibandingkan melihat saudaranya disakiti. Karena anak itu lebih dekat dengan orang tuanya. Sampai manusia yang terdekat, sedekat anak pun akan kita tinggalkan. Apalagi cuma bos. Apalagi cuma komandan. Semuanya akan kita tinggalkan. Karena nanti kita pada hari kiamat akan menghadap kepada Allah sendirian. Ini surat Nabawau Maryam 93 sampai 95. Surat lain yang menceritakan kejadian hari kiamat, bahwa nanti pada hari kiamat semuanya akan mengalami kedahsyatannya. Surat Az-Zumar. Surat apa? Az-Zumar. Ayat 68. Surat Az-Zumar ayat 68. Dalam surat Az-Zumar ayat 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nufikha fis-sur. Dan ditiuplah sangkakala. Ini tiupan yang pertama. Lihat efeknya. Lihat efeknya. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Setelah ditiupkan sangkakala pertama, maka semua yang berada di langit dan yang berada di bumi mati kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Semua. Berarti hari kiamat itu dialami kedahsyatannya oleh semuanya. Yang di langit siapa Ustaz? Malaikat. Nah, anak malaikat saja mati, apalagi manusia. Gede ndi malaikat karo manusia? Ya malaikat, ya ora apa-apa nih. Ya. Malaikat Jibril saja memiliki sayap 600 jumlahnya. Satu sayap itu besarnya dari ujung timur dunia sampai ujung barat. Satu sayap. Padahal berapa sayap? 600. Jenengan berapa sayap? Besarnya seberapa kita? Kalau yang besar saja mati, apalagi yang kecil. Ya. Semuanya akan mengalami dahsyatnya hari kiamat. Makanya dinamakan Al-Ghashiyah. Ini adalah tiupan yang pertama. Tiupan yang pertama, semua makhluk akan mati. Kemudian baru summa nufikha fihi ukhra. Kemudian setelah itu ditiupkan kedua kalinya. Fa idza hum qiyamun yanzurun. Begitu ditiupkan yang kedua kalinya, apa efeknya? Mereka semuanya akan bangkit sambil menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi efek dari tiupan yang pertama bikin apa? Mati. Siapa yang mati? Semuanya. Kalau yang sudah mati, ya sudah mati mau diapain? Ini berarti lagi ngomongin yang masih hidup. Lagi ngomongin tentang makhluk-makhluk yang masih hidup saat hari kiamat terjadi. Kalau yang sudah mati ya sudah. Efek dari tiupan yang pertama, semua yang masih hidup saat itu yang tersisa akan mati semuanya. Nah, baru tiupan yang kedua, efeknya semua yang sudah mati, baik itu yang mati barusan. Barusan itu kapan? Ya tadi ketika ditiupkan yang pertama, tiupan sangkakala. Sangkakala sih nopo? Trompet. Ya. Yang barusan mati saat ditiupkan sangkakala trompet, sama yang matinya kemarin atau kemarinnya atau tahun dulu atau sekian ribu tahun yang lalu. Fa ilahum qiyamun. Semuanya akan bangkit. Semuanya akan berdiri. Semuanya akan bangun untuk menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dinamakan al-ghasyiyah. Jadi itulah salah satu dari nama hari kiamat, al-ghasyiyah. Apa tadi? Mengandung makna meliputi dan menyeluruh, maksudnya kejadian hari kiamat itu akan dialami oleh seluruh manusia. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari hal-hal yang mengerikan nanti pada hari kiamat dan melindungi kita dari azab Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya, mengatas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.